Bismillah. Lalu bagaimana cara bertaubat jika dulu kita pernah meminta tolong untuk mengambilkan foto? Astagfirullah khair. Mengambilkan maksudnya memoto atau mengambilkan di tempat lain pada dia. Al-muhim, bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan surat taubah, dengan istighfar kepada Allah Ta'ala, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Dan kemudian kalau dia mampu ya, untuk membatalkan hasilnya ya. Nah, Allah ya fadzika. Ustaz, bagaimana dengan ucapan dai mau dzulqarnain mubtadi' atau murtad, dan Muhammad al-Imam mubtadi' atau murtad, ana bersama ulama kibar. Tapi pada kenyataannya dai tersebut masih berhubungan dengan MLM yang sudah ditahdir. Ulama yang ucapan sudah berlebihan. Tapi kenyataannya enggak benar. Ajib. Tidak mau menjelaskan kepada mad'u tentang fitnah mereka. Kalau dia ucapannya seperti itu, malah membuat tidak jelas. Dari tugasnya, amanah di pundak mereka adalah menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dengan jelas. Ini ucapan membuat bingung. Ucapan membuat bingung, dan sikapnya lebih bikin bingung lagi. Mau murtad sekalipun sebentar ya. Nanti kalau orang menyangka benar-benar kamu menganggap dia murtad, gimana? Berlebihan. Kita menyatakan dengan berbagai macam ucapan-ucapan penjelasan bahwa itu adalah hizbiyah, ini adalah salah, ini ditahdir, muhadzar, hati-hati dari dia. Tetapi ketika berbicara tentang Syiah Rafidhah, wallahi mereka jauh lebih baik daripada Syiah Rafidhah. Artinya kita betul-betul bersikap adil dengan hujjah, dengan dalil. Bagaimana sikap bahasa Yaman yang pro wasiqah setelah ulil amri menyerukan jihad, dan sikap mereka terhadap Saudi dan kawan-kawan terhadap Quraisyin? Sepi. Nggak tahu komentarnya apa. Ya bayangkan saja, dia sudah melakukan kesalahan besar dengan menganggap mereka saudara dan mengikat perjanjian untuk tidak saling mengganggu, bahkan menganggap bahwa musuh mereka musuh kita musuh mereka. Gimana kira-kira? Sekarang musuhnya Husain adalah Salafiyin, Ahlu Sunnah, para ulama, bahkan beberapa tentara dari negeri Tauhid. Gimana kira-kira? Apa musuh mereka juga? Mereka tidak bisa berbicara apa-apa dia. Ditertawakan oleh orang awam. Wallah, diceritakan oleh para masyayikh bahwa orang-orang awam menertawakan mereka. Katanya kalian dulu menyuruh kita taat penguasa. Kenapa kalian tidak taat penguasa? Satu. Kedua, katanya Syiah itu adalah ahlul bid'ah, kita harus mentahdir mereka. Kenapa engkau sekarang bersama mereka? Kita tahu akan habis. Dibilang pengecut, dibilang penakut, dibilang segala macam. Para awam mereka, kabilah-kabilah, itu semangat memerangi Husain. Dan diantara beberapa rekamannya saya lihat ucapannya. Wallahi ucapannya jauh lebih bagus daripada mereka, daripada Al-Imam dan Al-Burai dan Abdurrahman. Jauh lebih bagus. Saya memberikan semangat ini Syekh Qabilah, pimpinan Qabilah. Bahwa mereka musuh Allah dan Rasulnya, mereka musuh para sahabat, maka kita harus berangkat dengan niat jihad fisabilillah, masya Allah. Allah barik fihim, Allah barik fihim. Awam. Sedangkan mereka seakan-akan enggak terjadi apa-apa. Tetap melakukan kajian. Qala haddatsana qala al-mu'allif rahimahullah. Dalam keadaan ini sedang perang. Ahlu sunnah dengan para ulama di belakang mereka. Dengan penguasa melawan Syiah Rafidhah. Bahwa Syiah adalah sesat dan sebagainya. Berani enggak kira-kira ngomong kayak gitu? Hah? Di tengah-tengah hutin. Saya enggak yakin dia berani. Bisa diserang pondoknya. Apa jadinya? Akan merembet segala macam perkara nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma hadzal khudlan? Ma hadzal khudlan? Bagaimana hukum terkait tentang asuransi pemerintah? Sudah pernah dibahas pada JS. Kata para ulama, karena itu adalah merupakan asuransi dalam bentuk asuransi keuntungan, maka tidak boleh. Ini sudah dijawab. Itu sudah juga. Alhamdulillah. Cuma lima. Jazakumullah khair. Alhamtumuni, rahimtumuni. Kalian menyayangi aku berarti. Bagaimana keadaan Yaman di hari-hari ini? Apakah nasihat Ustaz untuk Ahlu Sunnah Salafin Indonesia terkait keadaan Yaman? Alhamdulillah. Sebagaimana di awal kita katakan bahwa kita bersama para ulama kibar. Dan para ulama kibar sepakat memfatwakan untuk membantu jihad Yaman. Dan untuk penduduk Yaman, kata Syekh Ubaid, fardu ain bagi mereka untuk mengangkat senjata bersama penguasa. Dan kata Syekh Al-Haizan Allah, bahwasanya pemerintah, penguasa muwaffaq, dapat taufiq, tepat perintahnya untuk jihad melawan Houthiin, sehingga bantu mereka, berperang bersama mereka. Ini fatwa dari para ulama. Dan termasuk fatwa ulama adalah hendaklah doakan kaum muslimin yang berjihad di sana. Dan doakan kehancuran untuk kafar wal mulhidin, untuk rafidah wal Houthiin. Semoga Allah merusak mereka, menghancurkan mereka. Allahumma dammirhum syarrat tadmir. Allahumma ahlikhum. Allahumma syattit syamlahum wa farriq jam'ahum. Mazzakum syarr mumazzaq. Allahumma ansur al-muslimin ahli sunnah fi kulli makan. Allahumma ansur al-muslimin al-mujahidin fi Yaman wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum wa la tansur alayhim. Jazakum Allah khairan. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.